بسم الله الرحمن الرحيم. Anda kenal Imam An-Nawawi? Kenal. Jadi saya luar biasa di sini. Umar bin Khattab kenal. Ya, Imam An-Nawawi kenal. Masya Allah luar biasa. Nabi Adam kenal. Siapa sebetulnya? Luar biasa. Menghapus enggak dia? Datang saya pertama, nerangin sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri. Luar biasa. Alhamdulillah. Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Ya. Oh, tidak itu ya. Sudah. Kadang suka begitu. Yang tidak harus dihapus, mau dihapus juga. Luar biasa. Baik. Niat itu penting, tapi amalan harus diketahui dengan baik. Ya, ya Allah, saya ingin bertobat. Saya jarang meninggalkan sholat. Besok saya akan semangat menunaikan sholat subuh. Gak apa-apa ya Allah. 3 rakaat. Gak bisa. Tetap 2 rakaat ya. Baik. Fokus. Imam An-Nawawi, penulis Al-Arba'in 42 hadis. Riyadus Salihin 1896 hadis. Sebelum menulis semua itu, termasuk Al-Majmu'nya Syarah Sahih Muslim yang 9 jilid, itu beliau menulis kitab namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Anda buka halaman 37 misalnya, paling kanan sebelah atas, paragraf pertama baris 1 sampai dengan baris 3-nya, Anda akan temukan keterangan Imam An-Nawawi. Uthman, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari, sahabat-sahabat paling kaya tadi, Allahu Akbar, ternyata masih sanggup menunaikan sholat tahajud di malam hari sampai khatam Al-Quran. Mereka sadar yang membuat mereka berhasil sukses itu Al-Quran. Petunjuk Nabi. Siangnya beraktivitas, malamnya masih sanggup mengulang Quran sampai khatam Al-Quran. Silahkan cek. Muawiyah bin Abi Sufyan. Ahli diplomasi. Melakukan ekspedisi. Dari Afrika Utara, Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, sampai ke Syam. Anda tahu apa yang terjadi? Sampai hari ini, Mesir Islam, Libya Islam, Tunisia Islam, Maroko Islam, Aljazair Islam, sampai ke Syam. Syam 4 negara, Palestina, Yordania, ada Syria, ada Lebanon, Islam. Semua berhasil. Umar bin Khattab naik dia sampai jadi kepemimpinan, luar biasa. Khalifah yang kedua, yang tadinya keras jadi tegas, luar biasa. Dan dibalik ketegasannya, ada kelembutan yang luar biasa. Khalifah pertama, presiden pertama, pemimpin pertama yang mempraktikkan belusukan ke rakyatnya, Umar bin Khattab. Dan tidak pernah membawa wartawan. Gak pakai media. Luar biasa. Itu Umar pernah datang ke satu tempat. Jadi begitu datang, seorang ibu itu sedang masak. Tapi yang dimasak bukan makanan, karena makanan gak ada. Yang dimasak batu. Tanah, pasir, pakai batu di atasnya. Karena anaknya nangis belum ada makanan. Ibunya pura-pura masak supaya anaknya seakan melihat dan tahu ada makanan yang dimasak supaya mereka bisa tidur. Saat masak menedangkan syair, dasar khalifah enak cuman enak-enakan di atas, tidak melihat rakyatnya, rakyat sengsara dia senang-senang, duh khalifah, duh khalifah. Umar lewat. Begitu lewat, Allahu Akbar. Umar langsung kembali, berbalik ke Baitul Mal. Mengambil gandum dengan sendirinya. Ajudan mau ngambilkan, kata Umar, tidak. Saya yang dihisab, bukan kamu yang dihisab. Sekalipun ada anak kambing kemudian terluka di satu tempat, maka saya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimasukkan gandumnya ke karungnya, dipikul oleh Umar sendiri, mendatangi ibu tadi. Dan tidak pernah mengatakan saya khalifah. Perhatikan baik-baik. Dimasakkan oleh Umar, jadi dengan baik, diberikan dengan mangkuknya. Saat masak pun si ibu masih mencela Umar. Dasar khalifah tidak ada perhatian, yang bantu orang lain datang ke sini padahal Umar. Dan Umar tidak mengatakan, itu saya, tidak. Gak ada. Dan abadi sifatnya, sampai sekarang masih ingat kisah-kisah kebaikannya. Silakan cek. Maju, datang, nyaman, hadir, dan menghadirkan peradaban dalam kehidupan. Nah, semua petunjuk-petunjuk Nabi tadi, penjelasan tentang Quran, dirangkumlah kemudian oleh para sahabat, diajarkan pada generasi setelahnya. Generasi setelahnya mengumpulkan jadi kitab. Kitab itulah yang dikenal dengan kitab hadis. Di antara kitab hadis yang populer adalah yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari, yang nama populernya disebut dengan Sahih Al-Bukhari. Ditulis 16 tahun. Sebagian ditulis di Mekah, disempurnakan di Madinah. Anda mesti tahu, perhatikan baik-baik. Cara membaca Sahih Al-Bukhari, ini bukan kitab pajangan Anda simpan di rumah. Dan tidak harus Anda baca dari awal sampai akhir. Karena kata Imam Al-Bukhari, kitab saya ini Al-Jami' Al-Musnad. Kitab yang punya isi yang komprehensif, luas, babnya banyak, ada 97 pembahasan. As-Sahihul Musnad, pembahasannya Sahih Musnad tersambung ke Nabi. Disebut tersambung ke Nabi karena 97 pembahasan ini berisi petunjuk-petunjuk kehidupan Nabi yang sampai pada beliau. Misal, pertama, kitab pertama Kitabul Iman berisi 57 hadis. Kalau Anda ingin menguatkan iman, dijaga supaya enggak turun-turun. Ada pertanyaan, Ustaz, iman saya selalu naik kadang turun, kadang naik kadang turun, kayak lift di hotel, naik turun. Gimana supaya naik enggak turun-turun? Dikeluarkan 5 hadis, dihimpun Kitabul Iman. Pelajari ini. Ada caranya di sini. Kerjakan, naikkan iman Anda, jaga supaya enggak turun. 57 hadis dikumpulkan. Anda yang anak-anak kampus, yang pelajar, ayo, kuliah dimanapun, nih, Nabi keluarkan Kitabul Ilmi, pembahasan tentang menuntut ilmu. Bagaimana caranya Anda belajar? Demi Allah saya katakan, semua pelajar yang belajar dengan Nabi SAW, yang disebut dengan Ashabus Suffah, pojok kiri di sebelah dekat Masjid Nabawi, semua yang belajar dengan Nabi itu luar biasa, melahirkan generasi yang kelima. Orang pintar sekarang membagi generasi ilmuwan jadi 4 bagian berdasar kekuatan ingatannya. 1, cepat ingat, lambat lupa. 2, cepat ingat, cepat lupa. 3, lambat ingat, lambat lupa. 4, lambat ingat, cepat lupa. Agak repot yang 4 ini, Pak Sekda. Saya terangkan dah 2 jam, paham? Belum, Ustaz. Saya ulangi lagi ya, iya. Ulangi 30 menit. Sekarang paham? Oh, belum. Belum. Begitu mau selesai, paham Ustaz, keluar masjid, lupa. 4. Tapi yang ini, melahirkan generasi yang kelima. Cepat ingat, sulit lupa. Jadi bukan mau ingat, mau lupa, susah Pak. Dan silakan Anda cek, setiap Anda menemukan penemuan-penemuan yang sekarang, yang paling hebat dengan teknologi yang berkembang, itu kalau Anda gali akarnya, Anda akan temukan ternyata yang pertama menemukan semua itu, akar-akarnya, prototipenya, rata-rata orang Islam. Dari mana mereka temukan? Terinspirasi rata-rata dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang menemukan pesawat terbang? Wright bersaudara. Tapi bagaimana Wright mengembangkan teori aerodinamika sampai menghasilkan pesawat terbang? Orang pertama yang menemukannya, prototipenya, itu namanya Abbas bin Firnas. 115 Masehi. Dia membaca surat Al-Mulk, surah ke-67, ayat ke-19. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum safati wa yaqbidna. Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana burung terbang di udara? Kepakan ketupkan, kepakan ketupkan. Mayum sikunna ila rahman. Sebetulnya bukan karena dia punya sayap dia bisa terbang, tapi Allah menjaga dia di udara. Allah menjaga. Jadi kalau Allah enggak jaga, dia enggak akan bisa terbang. Buktinya tidak semua yang punya sayap bisa terbang. Ayam punya sayap tidak? Punya. Ada ayam terbang di udara? Saya belum pernah menemukan ayam terbang. Sini saya mau sembelih. Di udara tidak ada. Dia cuma kepak-kepak jatuh lagi, kepak-kepak jatuh lagi. Yang terbang itu ketika Allah tahan dia di udara. Nah, maka dilihat oleh Abbas bin Firnas, artinya kalau saya pun bisa membuat prototipe bentuk seperti sayap burung, saya bisa terbang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dia bikin sayap-sayap burung, kemudian dia masukkan ke tangannya, prototipenya, seperti sama, dia masukkan, tangan kirinya dia coba terbang. Terbang, jatuh, dia perbaiki lagi. Terbang, jatuh, dia perbaiki lagi. Begitu merasa sempurna, dia terbang. Dari atas bukit. 20 meter dia terbang. Jatuh, meninggal. Betul. Tapi meninggalnya itu sudah menemukan sebuah penemuan. Penemuan inilah yang kemudian dikembangkan. Jadilah kemudian pesawat di kemudian hari. Anda kalau main ke Melbourne, ke Australia, saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Belum saya mohonkan, bagaimana bisa amin? Supaya setelah Anda haji dan umrah, Anda punya rezeki nanti bisa main ke sana. Jadi Anda masuk nanti ada museum di Melbourne, Museum Islam. Anda jangan masuk lewat depan, masuk lewat belakang. Saya hapus sebentar. Yang sebelah sini. Anda masuk lewat belakang dari sebelah sini. Ini parkiran. Ini pintu belakang. Ini ada yang jualan kebab di sini. Dia ada yang jaga di sini. Anda masuk lewat sini. Ini tangga bagian ke atas. Anda jangan lewat sini. Anda masuk ke bagian bawah sini. Begitu masuk bagian bawah di sini, langsung ada galeri ruangan khusus yang menunjukkan penemuan-penemuan yang dihasilkan oleh orang Islam. Ngelihat langsung ke atas, begitu Anda melihat ke atas, sudah ada prototipe Abbas bin Firnas dengan sayapnya. Penemuan dihadirkan. Siapa yang menemukan kimia? Orang mengatakan yang menemukan atom namanya John Dalton, dipelajari di kimia sekarang. Tapi setelah dicari yang menemukan atom pertama kali, namanya Syekh Jabir bin Hayyan, ahli Quran, suka baca Quran, membaca surah Al-Hadid. Begitu dibaca Al-Hadid surah ke-57 sampai ke ayat 25 sampai dengan 26, wa anzalnal hadid, kami turunkan besi, dibawa besi ke rumahnya, dianalisis, dilihat sampai ditemukan atomnya. Sampai sekarang nomor atom besi itu terinspirasi dari Al-Quran. Yang Anda yang belajar kimia, nomor atom besi nomor 26. Nomor atom besi. Besi itu rumus kimianya Fe, ferum, F besar, E kecil. Nomornya 26. Besi ini punya 4, disebut dengan isotop. Isotop itu yang membuat itu bisa bertahan, kuat, support. Ada 4 jenis isotop. Nomor 55, 56, 57, 58. Isotop yang paling stabil, nomor 57. Surah ke-57, nomor ke-26. Sampai sekarang surah 57 disebut surah Al-Hadid, namanya surah besi. Yang menemukan orang Islam. Silahkan cek. Dulu orang Arab suka bermusik, suka nyanyi. Penyair disebut syair, jamanya asy'ara. Dikisahkan di Quran surah ke-26 disebut asy'ara, ayat 224 sampai 227. Wasy'ara yattabi'uhumul ghawun. Para penyair itu kadang-kadang berlebihan, mereka masuk ke lembah-lembah mencari inspirasi, mereka bernyanyi, bikin syair-syair. Kasidah dikumpulkan, jadi luar biasa. Itu sejak zaman jahiliyah, 150 tahun sebelum lahirnya Nabi. Bahkan mereka punya rumusnya 16 rumus. Tawil, tawilun lahu dunal buhuri fadailu, faulun mafailun, faulun mafailu. Ada Imr al-Qais bikin puisi dari bab tawil. Kifanab kimin zikra habibin wa manzili, bisaktili wa bainad dakhuli fahawmali. Hei kamu yang sedang diputus oleh kekasih, janganlah kamu merenung, ayo move on, bangun, ingat kembali. Imr al-Qais, orang jahiliyah sudah bikin puisi dan romantis. Luar biasa. Ada Nabi Goh Azibyani, ada Zuhair bin Abi Salma, ada rumusnya Rajas, Mustafilun. Al-Asma'i bikin puisi, burung bulbul naik ke pohon, bikin puisi dia. Sautus safilil bulbuli, hayyaja qalbi thamili, al-ma'u wa zahrum ma'a, ma'a zahri lahdun muqali, fa'anta ya sayyidi wa maulari, wa sayyidi wa maulari, lakam fakam tayumuni ghazailun uqaykali, qataftu min wadatin fili hadhar rajuli, faqala lalalala faqad ghada muharwili, wal walat wali ya wailali, faqultu lat walwili, fabayinu lulu ali, qalat lau hina kada in haradid dhul muqali, kahatan kakailali, tatabitam, tatabuli. Al-Asma'i. Ya, madid ada mufa'alatun fa'ilatun. Nabi perang dari pulang Tabuk, perang Tabuk disambut oleh masyarakat Madinah. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i, ya, wa syukru alaina mada'alillahi da'i. Lihat begitu yang tadi yang suka nyanyi, yang musik macam-macam, rahmatullah, diarahkan ke dalam nuansa yang baik. Jadi apa? Jadi ilmu. Apa ilmunya? Jadi nazam. Yang tadinya musik, lihat, mustafilun, nyanyi, diarahkan bentuk nazam. Muncul kemudian Ibnu Malik, jadi alfiyah. Rajaz Muzdawas. Kalamuna lafun mufidun kastakhim, wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim, wahiduhu kalimatun wal kaulu am, wa kilmatun biha kalamun kod yu'am, biljadri wat tanwini wan nidawa al, wa mustadin lis vitamizun hasal, bitafa'alti fa'alta atat wa ya'if'alli wa nunik balana fi'lun yan yalli. Alfiyah Ibnu Malik, 1002 bait. Ada alfiyah Ibnu Hadis, As-Suyuti. Ada alfiyah Kira'ah Ashra, semua ada. Begitu masa Islam berubah, kemudian masanya masuk pengetahuan. Diikuti tuntunan Nabi, yang kurang baik berubah jadi baik akhirnya. Ada semua. Ditinggalkan itu, semua ribut. Ribut ini. Zaman Andalus tawuran, 1492. Bapak tawuran dengan anaknya, paman tawuran dengan kakeknya, semua. Islam ditinggalkan, tuntunan Nabi ditinggalkan, yang jelek-jelek diikuti. Akhirnya apa yang terjadi? Mundurlah kemudian nilai-nilai kebaikan itu. Berubah lagi. Tadinya musik jadi nazam, nilai pengetahuan. Begitu ditinggalkan tuntunan Nabi, kembali lagi ke musik. Diambil, dipraktikkan, jadi musik lagi. C, D, F, G, A, B, C, G, A, B, C, D, F, G, D, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, F, G, A, F, G, A, B, C, D, E, B, C, D, F, G, A, B, F, G, A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G. Muncullah kemudian gitar, muncul piano, muncul macam-macam dan sebagainya. Praktikkan lagi. Ah, yang mau saya maksudkan adalah, kita kembali ke sini lagi. Perhatikan baik-baik. Semua ayat Quran, semua petunjuk kehidupan, dirangkum Quran yang masih ada. Praktek nabinya dihimpun oleh para ulama, jadi kitab hadis. Di sini saya mau berakhir. Allah. ada kitab menuntut ilmu. Di sini Kitabul Buyu, bimbingan bisnis. Di sini Kitabul Imarah, kitab cara menata pemerintahan. Di sini Kitabul Usrah, cara menata keluarga. Itu dikeluarkan oleh para ulama supaya jadi bimbingan dalam kehidupan kita. Nah, cara mempelajari ini digabungkan jadi satu kalimat namanya As-Sunnah An-Nabawiyah. Bagaimana menghadirkan tuntunan Nabi dalam kehidupan kita dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Itulah makna kalimat As-Sunnah An-Nabawiyah. Materinya belum kita bahas. Itu baru makna namanya As-Sunnah An-Nabawiyah. Karena kalau akan kita bahas, artinya kita harus bahas bagaimana cara aktivitas Nabi dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Bagaimana cara bangunnya Nabi, doa apa yang dibaca, bagaimana cara jalannya Nabi, bagaimana senyumnya Nabi, bagaimana cara memimpinnya Nabi. Itu bahasan yang cukup panjang, terdiri dari 97 bab. Bab yang pertama Kitabul Iman ada 57 hadis. Satu hadis yang butuh 2 jam.